Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu ayyulak kona muhtasorun walamumayyan alal awjah asyahadata. Ini sampai di kata syahadah ya. Ini membahas tentang menuntun muhtasor, yaitu orang yang sudah dekat dengan kematian agar dia mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalau di dalam pembahasan nahwu, kata syahadah ini adalah maf'ul kedua dari kata yulakon. Muhtadhar ini maf'ul pertama yang menjadi naibul fa'il, kemudian maf'ul kedua asyahadah. Syahadah ini yang dimaksud adalah ay la ilaha illallahu faqat. Hanya kata la ilaha illallah saja. Ini maksudnya tidak menambah Muhammad Rasulullah ya. Jadi syahadat kalau lengkap itu kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi untuk menuntun mayit, menuntun syahadat calon mayit itu hanya la ilaha illallah saja. Ini berdasarkan dari li khabari muslimin, berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi lakinu mautakum ay man hadurhul maut la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan mendatangi kematian dengan ucapan la ilaha illallah. Ini dasar dari hukum kesunahan ini ya. Jadi di dalam kalimat ini dikata ay man hadurhul maut, ini bukan termasuk dari kalimat hadis ya, bukan lafadz hadis. Ini adalah penjelas dari kata mautakum. Kenapa harus dijelaskan? Karena mautakum ini artinya orang-orang yang sudah meninggal. Sedangkan hukum ini berlaku untuk orang yang mendekati kematian. Jadi man hadhurul maut ini artinya orang yang sudah dekat dengan kematian. Orang yang sudah dekat dengan kematian itu diistilahkan dengan muhtadhar. Walaupun makna asli dari muhtadhar ini orang yang sudah meninggal, orang yang sudah didatangi kematian. Yang seperti ini namanya adalah tasmiyatus syekh bima ya'ulu ilaih, menamakan sesuatu dengan nama yang akan terjadi. Ini biasa di kalam Arab ya. Di dalam Al-Qur'an juga ada seperti ini. Misalkan di firman Allah surat Yusuf, inni aroni asiru khamra. Di saat Yusuf di penjara, Nabi Yusuf di penjara, itu kan beliau bertemu dengan dua orang di dalam penjara. Lalu kedua orang itu bermimpi. Salah satu dari keduanya bermimpi bahwa dia memeras anggur. Dia memeras anggur untuk dijadikan minuman keras. Khamr itu minuman keras. Tapi dalam ayat yang saya sebut tadi, itu menggunakan kata aksiru khomro. Aksiru itu memeras, khomro itu minuman keras. Jadi saya memeras minuman keras, itu kan maksudnya saya memeras anggur yang akan dijadikan minuman keras. Jadi mengucapkan sesuatu dengan yang akan terjadi. Misalkan menggoreng nasi atau memasak air, itu kan juga hampir sama dengan ini ya. Kemudian di kata hadis ini lakinu mautakum al maut malakinu mautakum la ilaha illallah, ini bisa dua i'rab statusnya ya. Kemudian di hadis yang lain ada juga hadis yang menjelaskan tentang kesunahan ini, yaitu hadis sahih. Hadis sahih yang lain ma'a khabari as-sahih, yaitu yang berbunyi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia berhak masuk surga. Nah, ini kalau kita membahas i'rabnya, membahas pembahasan nahwu, kata akhiru ini boleh dibaca dhammah, boleh dibaca fathah ya. Kalau dibaca dhammah berarti isim dari kana, kemudian khobarnya la ilaha illallah, kalau dibaca fathah berarti dibalik. Ini adalah isi khobar, kemudian la ilaha illallah ini sebagai isim dari kana. Jadi boleh dua. Dakhalal jannah ay ma'al faizin. Ya, yang dimaksud dengan masuk surga adalah bersama orang-orang yang beruntung. Al faizin ini orang-orang yang mendapat keberuntungan dari Allah dengan diberikan derajat-derajat yang tinggi. Jadi faus itu di dalam hadis ini diartikan dengan selamat dan beruntung karena mendapatkan keselamatan. Wa illa fa kullu muslimin walau fasikon yadkhuluha walau ba'da adab wa in tola. Ya, ini adalah alasan dari tafsiran tadi ya. Mengapa di dalam penjelasan ini ada di dalam kitab Fathul Muin ini ditambah aim al faizin, ini alasannya. Karena kalau tidak ditambah dengan kata itu, setiap orang Islam walaupun dia fasik, semuanya akan masuk surga. Walaupun masuknya surga itu setelah menerima siksaan yang lama. Ya, jadi orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, mereka akan masuk surga bersama orang-orang yang beruntung. Jadi kalau orang Islam walaupun akhir kalimatnya tidak la ilaha illallah, dia akan tetap masuk surga, tapi masuk surga tidak bersama dengan orang-orang yang beruntung. Jadi itu yang dimaksud ya. Karena alasnya tadi, setiap orang Islam itu masuk surga walaupun di saat mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan siksa ini, walau bada azab ini ya, siksa ini tentunya siksa yang didapatkan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia. Kemudian wa qawlu jam'in yulakonu Muhammadun Rasulullah aydan li annal qasda mautuhu alal Islam wa la yusamma musliman illa bihima mardud bi annahu muslim. Nah, ini ada pendapat dari segolongan ulama. Tapi pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama lain. Jadi kalau di penjelasan sebelumnya kan hanya dituntun untuk mengucap la ilaha illallah. Tapi golongan ulama yang lain mengatakan bahwa selain dituntun dengan la ilaha illallah, juga dituntun dengan Muhammad Rasulullah. Alasan mereka karena tujuannya adalah mati dalam agama Islam, mati dengan beragama Islam, dan orang tidak bisa berstatus muslim kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat. Pendapat ini ditolak ya, mardud. Kenapa ditolak? Karena mayitnya sudah muslim. Jadi kalau mayitnya sudah muslim, kenapa harus diislamkan lagi? Jadi ini kalau mengharuskan mengucapkan Muhammad Rasulullah kan berarti melakukan sesuatu yang sudah terjadi, tahsil-hasil. Sedangkan tujuan dari mengucap la ilaha illallah ini adalah wa innamal qasdu khatmu kalamihi bila ilaha illallah liyahsura lahu dzalika sawab. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan untuk supaya Islam, karena orangnya sudah Islam. Tujuan dari mengakhiri kalam dengan la ilaha illallah itu supaya mendapatkan pahala ucapan itu, karena diperintahkan Nabi tadi ya. Jadi murni mengikuti perintah Nabi Muhammad saja, tidak dikarenakan agar masuk Islam. Jadi zalika thawab ini yang dimaksud adalah masuk surga bersama orang-orang yang beruntung tadi, bersama orang-orang yang beruntung. Jadi keterangan yang dijelaskan oleh golongan ulama ini ditolak ya, maradud. Wa qawlu jam'in yulakonu Muhammadur Rasulullah, ini ditolak ya, maradudun. Kemudian wabahtu talqinihi, ini kita bahas di video setelahnya ya. Wallahu a'lamu bisawabi.